Dari Kaswah di Sadahayu Majenang. Di kampung saya, kuburan diuruk di atasnya, dibangun masjid. Bolehkah saya sholat di dalamnya? Taib. Kalau itu sudah tidak dianggap kuburan lagi, ya, karena biasanya ini tidak dilakukan, kecuali kalau kuburan itu sudah lama sekali, ya, sehingga tidak nampak lagi sebagai kuburan. Sehingga tidak nampak lagi sebagai kuburan. Maka yang seperti ini tidak mengapa insyaAllah ta'ala. Karena yang dikhawatirkan dari hal tersebut adalah yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Dan itu tidak terjadi kecuali karena kuburan itu zahir nampak. Sehingga orang yang beribadah di situ bisa melihat kuburan tersebut. Ya. Atau mengetahui adanya kuburan yang benar-benar masih berbentuk kuburan, itu bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Tapi kalau sudah hilang sama sekali bentuk kuburan tersebut, maka tidak mengapa insyaAllah ta'ala. Sebab hakikat larangan adalah yang sampai dia mengantarkan kepada kesyirikan. Wallahu ta'ala alam.